إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوات في الله رحمني warahmatullahi jami'an. Sore ini ana diminta untuk menyampaikan tausiah untuk ummahat. Tidak ada yang perlu saya sampaikan kecuali apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Karena apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu adalah kebaikan. Dan barang siapa yang menjalankan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia akan meraih kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengindahkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka tinggal penyesalanlah yang akan dialami, penyesalan yang nanti tiada berguna baginya. Dalam kesempatan ini saya ingin menasihatkan kepada ummahat, dan ini tentunya nasihat untuk diri saya pribadi khususnya. Dan menasihatkan pula ini kepada para ummahat, yaitu as-sabr di dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena memang as-sabr, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dia cahaya, yang mana dalam cahaya tersebut ada hararah, ada panas, yakni ada sesuatu yang membuat kita terkadang tidak sabar karena ada panas tersebut. Tapi ingat bahwasanya as-sabr itu dia itu adalah cahaya yang bisa menyinari kalbu manusia ini, yang bisa menyinari hati yang ada pada manusia ini, sehingga hati yang bersinar tersebut akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Inilah as-sabr. Dia adalah dia cahaya. Dan mana abdia ini diiringi dengan rasa panas. Yani banyak gangguan-gangguan yang akan dihadapi oleh manusia ini. Di saat itu dibutuhkan as-sabr. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memerintahkan hambanya dengan perintah yang wajib, melainkan perintah tersebut yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, sesuatu yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang wajib tersebut, itu adalah sesuatu yang amat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang wajib, itulah yang sangat Allah cintai. Yang wajib lebih Allah cintai daripada yang sunnah. Lebih Allah cintai daripada yang mubah. Dan tidak usah ditanya. Tidak usah dibandingkan dengan yang makruh, apalagi yang haram. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan sesuatu itu mengandung kebaikan. Hanya hambanya yang tidak mau mengerti tentang apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sabr. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru farabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Bersabar di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai ditinggalkan. Bersabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, jangan sampai dikerjakan. Bersabar di dalam menghadapi musibah-musibah atau gangguan-gangguan yang tidak mengenakkan pada dirinya, jangan sampai murka apa yang telah Allah takdirkan. Jangan sampai memprotes, menentang apa yang telah Allah takdirkan. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan tetaplah kalian dalam keadaan sabar. Tabahlah kalian. Warabitu, dan janganlah kalian melakukan ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan beruntung. Niscaya kalian pasti beruntung. Jika seorang itu sabar, dan dia senantiasa untuk bersabar, tabah dia, melakukan ribat, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan meraih al-falah, keberuntungan. Al-falah itu meliputi sesuatu yang diraihnya, sesuatu yang diharapkan. Dan selamatnya dari sesuatu yang dikhawatirkan. Itulah al-falah. Itulah keberuntungan. Seorang beruntung jika dia meraih sesuatu yang diharapkan. Jika dia selamat dari sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakuti. baik di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhiratnya. Seorang mukmin tentunya menginginkan jannah, mengharapkan jannah. Ya tentunya untuk meraih jannahnya harus diiringi dengan amalan-amalan. Dan jannah itu ada pintu-pintu di sana. Yang mana orang-orang itu penghuni jannah masuk melalui pintu amalan masing-masing. Ya. Keberuntungan itu juga meliputi selamat dari sesuatu yang dikhawatirkan, yang ditakuti. Baik di dunia, lebih-lebih lagi ini di akhirat. Yaitu selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan sesuatu itu mengandung kebaikan yang banyak. Allah memerintahkan as-sabr, dan memang di dalam kesabaran itu banyak kebaikan yang akan diraih oleh seseorang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma utiya ahadun aqaan khairan wa ausa'a min as-sabr." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, maka yusabbirullah, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Ketika mendapatkan gangguan, dia sabar, tidak langsung merespon. Sabar dia. Maunya membalas, tetapi dia sabar ya. Walaupun dia mampu untuk membalasnya, tapi dia tidak lakukan itu ya. Bersabar dia ya. Maunya marah, tapi dia tahan. Bersabar dia. Dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia harus senantiasa bersabar meninggalkan maksiat kepada Allah. Dia bersabar ketika mendapatkan gangguan, mendapatkan ujian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Orang siapa yang terus berusaha untuk bersabar, bersabar, bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran pada orang tersebut. Yang kata Rasulullah, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih lapang daripada as-sabr, daripada kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling baik, nikmat yang paling lapang. Jika Allah telah memberikan kesabaran pada seorang, nikmat yang luar biasa yang akan didapatin oleh orang tersebut. Sebesar apapun musibah, kalau seorang itu sudah bisa sabar, diberi kesabaran oleh Allah tabarak wa ta'ala, dia seolah-olah tidak mendapatkan musibah. Lapang dadanya. Tidak keluh kesah dia. Karena ada as-sabr di dalam dadanya. Jelas, ini suatu kebaikan bagi dia. Allah memerintahkan hambanya ini untuk bersabar. Bersabar dalam menjalankan perintahnya, bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan larangan atau maksiat Allah, bersabar ketika mendapatkan ujian-ujian, gangguan-gangguan, takdir-takdir yang tidak mengenakkan dirinya, dia bersabar. Maka orang tersebut, kalau bisa bersabar, betul-betul dia tenang hidupnya. Dia lapang, ya. Seolah-olah dia tidak mendapatkan musibah. Dia istiqomah, ya. Yang wajib, dia terus, dia jalani. Ya. Yang diharamkan, dia tinggalkan. Dan manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka waktu-waktunya akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman waktu-waktunya akan mendatangkan kebaikan. Dalam keadaan bagaimanapun, orang yang beriman itu meraih kebaikan. Yang namanya hidup, pasti ada pasang surut, naik turun. Demikianlah hidup. Kadang diuji dengan kenikmatan berupa harta misalkan, kadang diuji berupa kefakiran, kadang diuji dengan nikmat yang lainnya di samping harta, ya. Nikmat jabatan, nikmat ilmu dan yang lain-lainnya. Kadang diberi kesehatan, kadang diberi penyakit, kadang senang, kadang susah. Manusia mengalami salah satu dari dua keadaan ini. Tapi orang yang beriman senantiasa mendapatkan kebaikan. Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajaban li'amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Wa laysa dhalika li'ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar, fa kana khairan lah." Wa in asabathu darra sabar fa kana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, karena urusannya semuanya itu baik baginya. Tidaklah yang demikian ini diraih oleh seorang kecuali bagi orang yang mukmin. Jika dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya, dia bersyukur. Dan syukur itu kebaikan bagi dirinya. Jika ditimpa mudarat, kesulitan, kesusahan, dia bersabar. Dan sabar itu kebaikan bagi dia. Maka orang mukmin adalah berupaya untuk as-sabar. Sabar menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, dia akan meraih kebahagiaan, meraih kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji iman hambanya. Terus diberi ujian oleh Allah, terus. Yang namanya orang beriman senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah dibutuhkan kesabaran. Semakin kuat imannya, semakin dahsyat ujiannya. Sehingga dibutuhkan semakin besar kesabaran seorang tersebut. Yang akibatnya, dia juga akan meraih pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang menimpa seorang hamba yang mukmin itu mesti mendapatkan faedah seorang mukmin tersebut. Kalau dia mukmin, ya. Ujian yang Allah berikan pada dirinya itu sebetulnya kebaikan bagi dirinya. Kesulitan, kesusahan, kecapean, ini ujian-ujian semua ini. sulit hidup, ya. Kekurangan ini, kekurangan itu. Tuyun. Bersabar dia. Ya. Capek, ngurus ini, ngurus itu, kerja ini dan itu. Ya. Susah nyari maisyah. Suami sulit, butuh dibantu. Dibantu kesabaran bagi dia, ya. Ujian-ujian yang menimpa seorang mukmin itu, mukmin tersebut pasti mendapatkan kebaikan. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai hati kita ini lalai ketika mendapatkan ujian. Yang seringnya manusia ini lalai. Jika seorang mendapatkan ujian, maka hendaklah dia mengingat ajar yang akan Allah berikan pada dirinya. Hendaklah dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari ujian tersebut. Maka bagi orang yang mukmin, dia mendapatkan ujian dan mengharap ajar di sisi Allah, ingat tentang ajr yang begitu besar yang Allah berikan kepada orang yang sabar. Yang kata Allah, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah penuhi, Allah sempurnakan pahala orang-orang yang sabar tanpa hisab. Yani Allah memberikan pahala yang amat besar kepada orang-orang yang sabar. Ingat orang yang mendapatkan musibah ini, ingat terhadap ayat tersebut. Ingat, dia akan meraih pahala yang begitu besar yang tidak ada hitungannya. Bukan dapat 10, 700. Bukan itu. Bahkan berlipat-lipat yang tidak ada hitungannya. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sabar. Bukan dia melakukan kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Atau dibalas 700 kali lipat. Tidak. Tidak ada hitungannya. Menunjukkan besarnya pahala orang yang sabar. Ketika seorang mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia teringat hal tersebut, mengharapkan ajar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan dua keutamaan bagi orang tersebut. Yang pertama, dihapusnya dosa dia sesuai dengan tingkat ujiannya tersebut. Yang kedua, yaitu diangkatnya derajat hamba tersebut yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendapatkan ujian. Betapa nikmatnya orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Sebaliknya ada orang mukmin ketika mendapat ujian, ya dia menimpa pada dirinya keluh kesah. Dalam pengertian mungkin ketidakridhoan. Ada sesak dadanya. Dia tidak teringat tentang ajr yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar ketika mendapatkan ujian. Dia tidak teringat itu. Mendapatkan ujian, dia tidak teringat. Mendapatkan musibah, dia tidak teringat tentang ajr yang akan Allah berikan badannya. Tidak mengharap ajr tersebut. Bisanya cuma sedih, susah, ya, menangis, ya. Yang demikian ini, orang mukmin ini, dia masih mendapatkan keutamaan. Hanya saja satu keutamaan, yaitu dihapusnya dosa-dosa dia. Ini ujian. Berarti memang orang yang mendapatkan ujian, dia memang mendapatkan kebaikan. Allah menginginkan kebaikan. Oleh karena itu Allah jika menginginkan kebaikan pada hambanya, Allah berikan ujian. Ya sedih, ya susah, gundah gulana, ya capek. Ya. Jangan dikira bahkan duri yang menusuk pada kaki dia, ya duri-duri yang ringan. Ya. Seorang mukmin tersebut dihapus dosanya disebabkan musibah tersebut. Dapat nikmatnya. Jika Allah mengendaki kebaikan, Allah berikan ujian, dapat ujian, dapat ujian, dapat ujian. Sampai dia menghadap Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa sama sekali. Karena sudah dihapus di dunia dosanya tersebut dengan adanya ujian-ujian tersebut. Memang ujian itu, musibah-musibah itu menghapuskan dosa bagi orang yang mukmin. Tapi alangkah indahnya jika seorang mukmin mendapatkan musibah, dia ingat ajr. Dia mengharapkan ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia di samping dihapus dosa-dosanya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa taala. Betapa nikmatnya orang yang sabar ini. Terlalu banyak ayat-ayat yang memerintahkan tentang as-sabr. Allah memberitakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Terlalu banyak. Allah persiapkan pahala tanpa hisab bagi orang-orang yang sabar. Allah jadikan pemimpin umat ini adalah orang-orang yang sabar. Luar biasa keutamaan sabar ya. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin menekankan kepada ummahat, dan ini juga nasihat bagi saya pribadi ya, bahwasanya kita hidup di dunia ini pasti mendapatkan ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul kita ini sebagai orang yang sabar. Atau subhanallah, kita dusta terhadap iman kita. Oleh karena itu, hendaklah kita bersabar di dalam menjalani hidup ini. Kita sebagai salafiyah, yang laki-laki itu salafiyun dan salafiyat, ya tentunya menengok generasi terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana mereka dalam menjalani hidup ini. Luar biasa mereka ini ya. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka betul-betul tabah di dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada mereka ini. Para sahabat, sebagian mereka ada yang sakit, tapi subhanallah ya, rintihan, keluhan dari desain-desain mereka kepada manusia ini tidak tersampaikan kepada kita. Mengeluh, merintih karena kesakitannya. Demikian juga mereka sabar menghadapi hidup ini seperti kelaparan. Subhanallah ya. Luar biasa mereka ini sabar, luar biasa sabarnya ya. Kita jauh ya. Kita mungkin kalau enggak bisa makan itu bisa dihitung berapa jam sih kita enggak makannya. dan dikatakan tidak makan itu kita subhanallah masih nyemil kita masih. Sahabat ada yang sehari nggak makan, nggak terisi ya, paling bisa air. Sampai ada yang terjatuh ya, karena nggak bisa menahan tubuhnya karena lapar. Kita belum pernah mengalami ini. Sampai ada yang diganjal perutnya dengan batu. Subhanallah ya. Itu salafus saleh. Kita ini subhanallah lebih kaya daripada mereka. Keumuman kita lebih kaya daripada mereka. Tapi tidak pernah kita mendengar mereka ini para sahabat itu mengeluh ya. Kecuali lid darurah. Demikian juga kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi ya. Kesusahan yang mereka hadapi luar biasa ya. Tidak ada apa-apanya kalau itu dibandingkan pada diri kita. Tapi kita yang diuji dengan sedikit kesulitan, kesusahan ini, perlu kesannya terlalu banyak. Tidak mengharapkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala, lalai hati kita. Subhanallah. Di samping mereka para sahabat itu memerangi orang-orang kafir ya. Dengan pedang. Luar biasa mereka ini. Dan kebanyakan mereka adalah fuqara. Tapi mereka masya Allah ya, tokoh imannya ya. Membawa mereka hidup di dunia ini. Dan banyak ujian-ujian yang menimpa pada mereka. Tapi subhanallah mereka sabar ya. Saya ambil satu kisah. Dari sebuah hadis. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'atil humma ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam faqalat ib'asni ila athari ahlika indaka sabasaha ila al-ansar sabaqiyat alaihim sittata ayyam walayaliyahunna فسدد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو له بالعافية فلما رجع تبعته امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فدعوا الله لي كما دعوت للأنصار قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولك الجنة قالت بل أصبر wala ajalul jannata qatara. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, datang penyakit humma, yakni penyakit demam yang panas ya. Ingat humma ini panas yang luar biasa, tinggi sekali ya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ib'asni ila asari ahlik indak. Kirimlah aku. Kata penyakit humma ini. Kirimlah aku kepada keluargamu yang aman kau muliakan, yang aman kau utamakan, yang ada di sisimu. Maka faba'athaha ilal ansar. Maka Rasulullah mengirimkan penyakit huma tersebut kepada orang-orang Ansar. Memang terkenal orang-orang Ansar ini orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mengutamakan saudaranya daripada diri-diri mereka, sekalipun mereka itu amat butuh. Isar yang ada pada mereka ini luar biasa. Isar dalam masalah dunia, bukan dalam masalah akhirat. Penyerangan Ansar. Maka Rasulullah mengirim penyakit huma tersebut, penyakit demam tersebut, yang sangat panas tersebut, ke kaum Ansar. Fabakiyat alaihim sittata ayyam. Fabakiyat alaihim sittatu ayyam. Walayaliyahunna. Maka penyakit huma tersebut menimpa pada kaum Ansar tersebut selama 6 hari 6 malam. Afan fabakiyat alaihim sittata ayyam walayaliyahunna. Demam yang panas tinggi tersebut menimpa pada kaum Ansar selama 6 hari 6 malam. Subhanallah. Kita kena sehari semalam aja sudah luar biasa kita ya. Gak sabar kita ya. Merintih kita ya. Tapi subhanallah mereka ini 6 hari 6 malam ya. Fasadda dalika alaihim ya. Maka hal ini memberatkan mereka. Fatahum fi diyarihim ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat rahmah kepada hambanya, kepada hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, mendatangi kaum Ansar tersebut, mendatangi kampung-kampung mereka. Fasyakau dzalika ilaihi. Maka orang-orang Ansar itu ya, mengadukan yang demikian ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu daron daron wa baitan baitan yad'u lahu bil afiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang Ansar selama 6 hari 6 malam ya, ditimpa penyakit demam ini ya. Demam yang sangat panas ini ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang amat sayang kepada umatnya ini ya, masuk ke kampung-kampung mereka, kampung demi kampung dimasuki, rumah demi rumah dimasuki, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan penghuninya ya, orang-orang yang ada di rumah tersebut didoakan kesejahteraannya, kesembuhannya. Setiap rumah dimasuki oleh Rasulullah ya, dan didoakan afiyah, kesembuhan. Falamma raja'a, tatkala Rasulullah pulang ke rumahnya, tabi'athu imra'atun minhum, maka Rasulullah ya, diikutin oleh seorang wanita dari kalangan Ansar tersebut. Yani ada seorang yang terlewat. Tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka wanita ini yang terlewat tidak mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat dan mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'athaka bil haqq inni la minal ansar wa inna abi la minal ansar. Fada'ullaha li kama da'auta lil ansar. Demi Allah, zat yang telah mengutusmu dengan al-haq, sesungguhnya aku betul-betul termasuk orang Ansar. Dan sungguhnya ayahku betul-betul termasuk orang Ansor. Oleh karena itu doakanlah kepada Allah untuk kebaikanku, untuk kesembuhanku, sebagaimana engkau telah mendoakan kesembuhan untuk kaum Ansor. Ini wanita ini ya, minta juga doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kaum Ansor mendapatkan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka sembuh. Maka wanita ini yang terlewatkan ini mengucapkan, mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ucapan tersebut dan meminta agar dia didoakan sebagaimana orang-orang Ansar didoakan. Qala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan, masyikti, terserah kamu. In syi'ti da'utullah ayyu afiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Rasulullah memberikan pilihan kepada wanita ini. Terserah engkau, jika engkau mau, saya akan doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan engkau. Ini doa Rasulullah makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu seperti walakil jannah. Jika engkau mau, ya sabar dengan penyakit tersebut. Sabar dengan panas yang menimpa pada dirimu tersebut. Ya, memang demikian penyakit. Menyusahkan kalian, sabar dengan itu. Walakil jannah. Dan kamu dijamin masuk jannah. Mendengar tawaran yang seperti ini, ya, maka wanita tersebut menjawab pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam spontan dia, bal asbir, ya, bahkan aku akan bersabar dengan penyakit ini. Wala ajal jannata khatara, dan aku tidak ingin jannah itu sebagai tebusan, ya, tidak ingin aku jannah itu sebagai taruhan, ya, sembuh tapi enggak ada jaminan masuk jannah, sabar dijamin masuk jannah. Tapi sakit. Tapi susah. Tapi menderita. Tapi ada jaminan jannah. Maka wanita ini menjawab, saya siap untuk bersabar. Karena ada jaminan untuk masuk jannah. Ya sakit. Gak enak. Sakit, susah. Capek. Tapi kalau engkau mau, ya aku doakan kepada Allah. Tapi enggak ada jaminan masuk jannah. Aku enggak ingin jannah sebagai taruhan, ya. Inilah sikap sahabiah yang mulia ini, ya. Memang aneh, ya. Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, ya, kondisi kita sekarang ini, sikap-sikap para sahabat ini aneh-aneh. Kita mendapatkan gangguan sedikit, sudah keluh kesahnya luar biasa. Ya. Padahal itu kalau dibandingkan sahabat, tidak ada apa-apanya masih. Subhanallah. Ya. Kita terus terang untuk persiapan terhadap akhirat ini amat kurang. Kesungguhan kita menuju akhirat amat kurang. Para sahabat, subhanallah, yang dipikirkan oleh mereka adalah akhiratnya. Tujuan mereka adalah akhirat. Kita melihat kisah tadi, ya, sikap sahabiah yang mulia tersebut, ya, itu betul-betul sangat aneh bagi kehidupan kita sekarang ini. Kita banyak keluh kesah, kita banyak menuntut pada suami. Kita capek, kita ini, banyak kerjaan itu dan ini, subhanallah. Hati kita sering lalai, tidak mengingat kepada ajr yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang sabar, ya. Bagi orang-orang yang sabar, dipersiapkan ajr yang tanpa hisab. Yang memang hati kita ini sering lalai, ya. Sehingga mendapatkan ujian, mendapatkan gangguan, kesusahan, kesulitan, kecapean, ya. Yah, keluh kesah yang ada. Kita lihat Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah itu Fatimah. Putri orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Fatimah itu malaikat Jibril menyampaikan berita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di anna Fatimah sayyidah nisa'i ahli jannah. Malaikat Jibril memberitakan berita gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Fatimah itu adalah sayyidah nisa'i ahli jannah. Pimpinan kaum wanita ahli jannah. Bagaimana kehidupan beliau? Putri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Putri makhluk yang termulia yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehidupan beliau? Luar biasa. Menghadapi kesulitan-kesulitan dalam rumah tangga. Menghadapi kecapean-kecapean dalam rumah tangga. Banyak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang menyesakkan dada-dada bagi orang-orang yang kurang beriman, sesak memangnya. Tapi kalau orang itu hatinya enggak lalai dari zikrullah, ya. Ingat pada ajar Allah. Dia menjalani biasa saja. Tapi suatu hari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya mengeluhnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada suaminya. Tidak mengatakan kepada suaminya, ya saya ini kerja ini, kerja ini, kerjaan banyak di rumah begini dan begitu, kamu nih gini gini gini. Tidak, bukan itu tipe sahabiah. Fatimah capek memang. Banyak kerjaan-kerjaan rumah. Dia harus mengguling tepung. Ya. Sampai mengapal tangannya. Mungkin di antara kita belum sampai mengapal tangannya. Sabar Fatimah ini. Ya namanya istri. Dia harus melayani suami. Menyenangkan suami. Bagaimana suaminya ridho. Supaya dia bisa masuk jannah. Yang mana seorang wanita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdurrahman bin Auf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Rawahu Ahmad. Fasahahu al-Albani fil Jami' as-Saghir. dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita itu salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan menjaga kemaluannya, serta taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, silahkan kamu masuk jannah dari pintu jannah manapun yang engkau suka. Masya Allah. Ini difahami oleh sahabat. Sehingga sikapnya terhadap suami betul hati-hati. Sabar Fatimah, ya. Menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Dia membuat adonan, ya. Dia menggiling tepung sampai kapal tangannya. Ya. Wah, banyak kerjaan-kerjaan rumah tangga. Namanya wanita, memang tugasnya di rumah. Tugas utamanya di rumah, mendidik anak, menyapu, ya. Mencuci. Ya, itulah kerjaan wanita memang. Fitrahnya wanita itu memang kerjanya di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian. Bukan berarti tidak boleh keluar. Kalau keluar harus memenuhi syarat-syarat. Harus berijab, berhijab, hijabnya dengan hijab yang syar'i. Jangan sampai mengundang fitnah. Tidak boleh pakai minyak wangi. Fatimah sebagai ibu rumah tangga, ya, melayani suaminya, taat pada suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Bagaimana suaminya tidak marah pada dirinya? Bagaimana suaminya ridho pada dirinya? Sehingga ketika Fatimah ini mengalami kecapean, kesusahan, dan butuh seorang pembantu dia, ya. Mungkin sudah capek, banyak kerjaan-kerjaan rumah. Maka beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ayahnya, dan Fatimah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pembantu, seorang khadim yang membantu pekerjaan-pekerjaan dia supaya dia ringan pekerjaannya. Datang dan meminta seorang khadim. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang tua yang perlu diikuti, ya, diteladani. Betul-betul mendidik anaknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbiruki ma huwa khairun laki minhu? Tusabbihin Allah inda manamiki 33. Fatahmadin Allah 33. Fatukabbirin Allah 34. Maukah aku beritahu engkau wahai Fatimah, amalan yang lebih baik daripada pembantu tersebut, daripada khadim, lebih baik bagimu, ya? Minta pembantu, ya? Diberi oleh Rasulullah suatu amalan yang lebih baik daripada pembantu. Maka Rasulullah melanjutkan, engkau bertasbih kepada Allah ketika mau tidur 33 kali. Dan bertahmid kepada Allah 33 kali. Serta bertakbir kepada Allah 34 kali. Yani subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Perhatikan di sini. Fatimah minta apa? Minta pembantu. Rasulullah memberinya yang lebih baik daripada pembantu. Dengan betul lebih baik ya. Yaitu apa? Ketika mau tidur disuruh zikir ini. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Masyaallah. Apa yang disampaikan Rasulullah ini betul-betul baik memang. Memang wanita kesehariannya itu memang banyak aktivitas ya. Kalau dia beraktivitas ikhlas karena Allah, dia sabar, dia dapat pahala. Dapat pahala dia, capek. Gak sia-sia, dia capeknya gak sia-sia. Dapat pahala. Di samping dihapusnya dosa dia, ditinggikan derajat dia. Kalau dia ingat ajar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ajar di sisi Allah, dapat pahala, dapat kebaikan. Semakin capek ngurus rumah tangga, semakin banyak pahalanya. Kalau ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ingat ajar. Jangan lalai hatinya. Jangan keluh kesah terus. Raya ajar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Capek-capek-capek mau tidur, zikir ini. Ingat pada Allah. Insya Allah capek-capeknya hilang. Insya Allah besok akan diberi kesehatan lagi. Kesehatannya diisi dengan amalan-amalan soleh lagi. Dapat pahala lagi. Terus setiap hari demikian. Masya Allah, nikmat. Nikmat. Bukankah kita di dunia itu beramal soleh? Bukan kita di dunia ini sebagai ratu. Ongkang-ongkang kakinya di atas meja ya. Tidur ngorok, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, gitu terus. Subhanallah. Beramal, beramal. Melayani suami, bikin makan, ya. Membersihkan rumah, menata, merapikan, supaya suami betah tinggal di rumah. Ya. Maksudnya suami ketika pulang dari rumah, yang dari di luar rumah itu sudah pusing, ini dan itu, problem ini, problem itu. Masuk rumah, lihat rumah, Masya Allah, rapi, ya. Rumah Masya Allah bersih, ya. Istrinya menyambutnya, ucapan istrinya menyejukkan hatinya, Masya Allah. Kalau ini diikhlaskan oleh istri, melakukan itu semuanya, betapa besar pahala suami istri tersebut. Si suami tetap istiqomah, karena istrinya sabar. Dan betapa banyak pengaruh istri itu kepada suami, luar biasa ya. Kalau sikap-sikap istri itu bisa merubah sifat-sifat jelek suami, betapa besar pahalanya dia ya. Tapi kalau istri itu subhanallah enggak sabar ya. Kelah keluh kesah terus ya. Keluh kesah terus. Kasihan dia. Dapat capeknya aja di dunia nanti. Apalagi ada sebagiannya tuh sampai enggak salafi-salafi yang sah. Enggak enak jadi salafi. Subhanallah. Miskin jadi salafi. Subhanallah. Enggak disyukuri dia bisa beribadah pada Allah ya. Bisa berzikir pada Allah, bisa talabul ilm dia. Masyaallah nikmat. Nah ini Fatimah ya. Datang kepada Rasulullah minta seorang pembantu, justru Rasulullah memberikan yang lebih baik daripada pembantu, yaitu zikir sebelum tidur ini ya. Ya capek memang di pagi hari capek, ketika mau tidur ingat pada Allah ya. Oleh karena itu hendaklah kita berupaya agar hati kita ini terus ya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa mengharapkan ajar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita lalai hati kita ininya. Mungkin ini yang bisa sampaikan di majlis ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita semuanya dan mengangkat derajat kita di jannah bersama an-nabi, para nabi, bersama siddiqin, syuhada dan orang-orang yang saleh. Amin rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.